Sabar dulu. Tak turuti bro. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Oh, dengan air mata. Kasih tepuk tangan.